Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu, kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang bab al-bir wassilah, bab tentang al-bir. Sebagaimana pernah kita sebutkan, al-bir yaitu kebaikan, wassilah menyambung, yakni bab yang berkaitan tentang kebaikan-kebaikan dan juga bab yang berkaitan tentang menyambung tali silaturahmi. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Qala rahimahullahu taala عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق أمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث متفق عليه. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum uquq ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uquq ummahat. Uquq yang artinya yaitu durhaka kepada ummahat, ibu-ibu kalian. Dan di sini disebutkan oleh para ulama bahwa uquq ummahat, di sini sebutkan ummahat, ibu-ibu kalian, akan tetapi di sini maknanya Umumnya ini kedua orang tuanya. Kalau dalam riwayat yang lain, yaitu uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan di sini sebutkan uquq ummahat, kepada ibu-ibu kalian. Karena kebanyakan mereka yang durhaka kepada ibu mereka karena wanita itu lemah, sehingga banyak di antara mereka yang durhaka kepada ibu-ibunya. Kalau kepada bapak takut kadang, suka dipukul atau lain sebagainya. Sedangkan ibu biasanya ini mengasihi mereka, dan ketika seorang anak itu kepada ibunya itu membentak lain sebagainya, kebanyakan mereka ibunya yang menangis. Berbeda dengan apabila ayahnya itu kadang dipukul, karena kebanyakan mereka durhaka kepada ibu-ibunya. Akan tetapi di sini umum, yaitu kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, sebagaimana dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Bakrah. Taib. Inna Allah harama alaikum uquq ummahat wa wa'd al-banat. Wa'd al-banat yaitu yang mengubur anak-anak perempuan mereka dengan hidup. Ketika hidup, yakni dikubur. Jadi mengubur mereka dengan ketika mereka masih hidup pun dikubur. Nanti kita akan sebutkan. Waman an wahat, menahan harta, akan tapi terus menerus meminta. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang qila wa qala. Qila wa qala yaitu katanya-katanya, yaitu menukilkan ucapan tanpa memeriksa, langsung disebar. Ini qila wa qala. Wa kathratus su'al, atau soal yaitu banyaknya bertanya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan masuk di sini juga banyak meminta uang sana kemari. Wa idha'atul mal, dan Allah Subhanahu wa taala pun melarang idha'atul mal, yaitu membuang-buang harga atau menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang diantaranya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dari usaha besar. Kemudian yang kedua di sini wa'dal banat, mengubur anak-anak perempuan. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena ketika yang lahir itu perempuan, mereka malu. Mereka malu, bahkan mereka takut miskin. Karena mereka beranggapan bahwa perempuan gak bisa apa-apa di rumah. Berbeda dengan anak laki-laki, bisa keluar, bisa mencari nafkah. Sehingga mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Anak-anak kecil yang tidak punya dosa, mereka kubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, Bi'ayi dambin kutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Lahir, perempuan langsung dikubur. Dalam keadaan masih hidup. Takut apa? Takut miskin. Malu. Dengan ucapan orang-orang tetangganya. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man'an wahat. Menahan harta akan tapi dia terus-menerus meminta. Yani tidak mau berinfak akan tetapi dia meminta sana kemari. Ketika ada ini, oh minta-minta. Tapi ketika dia mau berinfak, enggak mau saya. Tapi dia minta sana kemari. Ini man'an wahad. Wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah membenci, melarang perkara yang menukilkan ucapan-ucapan tanpa mengoreksi. Masuk ke dalamnya juga sebagaimana sebutkan oleh para ulama, ghibah, namimah, ucapan yang sia-sia, sehingga seseorang harus ada filter, saringan. Jangan mendapatkan ini, share keluar. Dapatkan ini, sebar. Walaupun tidak dengan ucapan, dengan media sosial, sama. Intinya dia menyebarkan sesuatu yang perlu disaring, berita itu. Apalagi sekarang mungkin banyak berita-berita yang kadang seorang dibikin-bikin. Tidak tahu itu betul atau tidak kebenarannya. Sehingga perlu ditanyakan tentang kebenaran berita itu. Jangan main langsung share. Wallahu alam, yang penting dia seakan-akan berbuat baik. Padahal dia tidak tahu apa yang dia sebarkan. Betul atau tidak kabarnya. Wakat atas soal dan melarang banyak bertanya terhadap perkara yang sia-sia. Ketika sesuatu itu datang dalilnya hadis yang sahih kepada kita semuanya, maka kita sami'na wa ata'na. Jangan banyak bertanya kepada sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Kalian tahu hadisnya, sanadnya sahih, disesuaikan oleh para ulama dan telah mempelajarinya, sudah amalkan. Nah, karena apabila kalian banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan, akan memberatkan diri kalian sendiri. Selesai. Kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allah mewajibkan atas kalian haji, berangkat haji. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau saya katakan iya, maka akan wajib dan kalian tidak akan mampu. Coba kalau kewajiban haji tiap tahun, kira-kira sanggup tidak orang berangkat? Mungkin yang dekat bisa, yang jauh-jauh, perjalanan yang jauh dan sebagainya, tahun depan berangkat lagi, tahun depan berangkat lagi, dan orang akan menumpuk di sana. Nah, dan masuk dalam pembahasan ini yaitu seseorang yang banyak meminta, padahal tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini memberi lebih baik daripada meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan, seandainya kalian pergi ke ke gunung mencari kayu bakar. Setelah dapat diikat, kalian bawa di pundak kalian, jual ke pasar, kalian mendapatkan uang dari hasil kalian membawa kayu bakar tadi, upah, sehingga itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang-orang. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan para anbiya pun mereka mencari nafkah. Pernah kita sebutkan di pembahasan Kitabul Buyu, di kitab Mulakhas Fiqh di radio, tentang bahwa para anbiya pun mencari nafkah. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam adalah najjar, tukang kayu. Bahkan di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kecuali mereka pernah mengembala kambing. Kemudian para sahabat mengatakan, begitu juga engkau ya Rasulullah? Naam, begitu juga aku. Mengembala kambing kepunyaan penduduk Mekah, kemudian mendapatkan upah. Para nabi pun, para anbiya, mencari nafkah. Mengembala kambing tidak mudah loh. Mengembala kambing itu harus betul-betul dijaga. Gimana kalau hujan? Gimana kalau panas? Gimana kalau kambingnya satu kabur ke barat, satu kabur ke timur? Panas, hujan, lain sebagainya. Mereka mencari nafkah. Bahkan hal ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka berpergian ketika cuaca dingin dan juga cuaca panas. Sebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, ketika cuaca dingin mereka berangkat ke negeri Yaman berdagang. Ketika cuaca panas mereka berangkat ke negeri Syam berdagang. Ya. Jarak antara Yaman dengan Syam jauh. Jangankan jalan kaki atau naik unta. Naik mobil pun jauh itu. Perjalanan yang lumayan cukup jauh. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang tentang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Yani dengan mengeluarkan harta kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya harta itu diberikan atau tempatkan kepada sesuatu yang bermanfaat, maka akan menjadi pahala. Membangun masjid dan sebagainya. Membangun santren. Sedangkan sesuatu yang sia-sia, hal ini dilarang. Karena ini termasuk dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyia-nyiakan harta. Baik. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang albir wassilah, yang diantaranya yaitu uquq al-ummahat, durhaka kepada kedua orang tua, ini haram dan termasuk dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu quruhan wa wada'at qurha. Yang ibunya melahirkan dalam keadaan susah payah, hamil dalam keadaan susah payah, dan juga melahirkan dalam keadaan susah payah. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua dengan cara membentaknya. Dan ini termasuk dari dosa besar. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, maka ketika kedua orang tua itu sudah tua atau salah satu di antara mereka, ibu atau bapaknya, fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, maka janganlah kalian mengucapkan kata uff, yakni membentak atau kalimat yang bisa menyakiti hati-hati mereka, karena ini termasuk dari uququl ummahat atau uquq alwalidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan hati mereka. Karena apabila seseorang berucap dari ucapan-ucapan yang membuat hati mereka sedih, membuat hati mereka dibentak oleh anaknya, cengkel, maka ini termasuk dari dosa besar. Bahkan bukan hanya dosa besar saja, dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar?" Ini dosa besar dan ada dosa besar yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan hal seperti ini tiga kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami katakan, para sahabat, bala, iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berarti ini dalil menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua dosanya lebih besar. Dosa besar yang paling besar. Ngeri loh. Sehingga kesempatan seseorang ketika kedua orang tuanya itu masih hidup, karena itu adalah merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju surga, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Karena sungguh rugi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, naik ke mimbar yang pertama, mimbar kedua, mimbar ketiga dengan mengucapkan amin. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dengan apa engkau telah mengaminkan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, sungguh telah rugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dan orang tuanya membutuhkan kepada anaknya tadi dan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, kul amin, ucapkanlah amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Didoakan oleh malaikat Jibril, sebaik-baiknya malaikat, dan diaminkan oleh sebaik-baiknya manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga perkara ini merupakan perkara yang besar, perkara yang seseorang jangan mempermainkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan rugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Rugi di dunia, dia telah melakukan dosa besar kepada kedua orang tuanya. Padahal dalam hadis ini disebutkan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Haram. Mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua kalian. Karena apabila durhaka kepada keduanya, itu akan menjadikan seseorang itu terhalangi masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan rugi. Kepada siapa rugi? Anaknya rugi. Ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya, maka tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Salah satunya atau keduanya. Seharusnya dia berbakti, akan tetapi malah sebaliknya durhaka. Na'udzubillah. Dosanya dosa besar. Bahkan dosa besar yang paling besar. Bahkan seseorang yang apabila dia berbakti kepada kedua orang tua, termasuk dari sebab-sebab diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tiga orang yang terperangkap di gua. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, kalian tidak akan bisa keluar kecuali di antara kalian berdoa dengan doa yang kalian miliki, amalan saleh yang kalian miliki. Salah satu di antara mereka berdoa, ya Rob, saya punya kedua orang tua, saya selalu mendahulukan mereka makan, minum. Kemudian ketika dia pulang akan memberikan susu, orang tuanya tidur. Nah, kemudian orang tadi menunggu sampai orang tuanya terbangun. Padahal anaknya kelaparan. Ditarik-tarik kakinya, "Abi, Abi, pengin minum susu." Akan tetapi orang tadi mendahulukan kedua orang tuanya. Ya Rab, apabila amalanku itu karena engkau ikhlas, maka bukakanlah, geserlah batu yang menutupi gua tadi. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu tadi tergeser. Masya Allah. Dengan apa? Doa seorang anak ketika dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu amalan yang sangat luar biasa, yang sepatutnya bagi kita semuanya untuk mengamalkan. hal seperti ini. Karena kita tahu bagaimana pengorbanan mereka, pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalian ketika di sini, hujan tiap hari, pagi hujan, siang hujan, malam pun hujan. Apakah kalian merasa kehujanan? Apa jawabannya? Tidak. Alhamdulillah. Syukuri kenikmatan ini. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana orang tua kalian di luar sana mencari nafkah untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Tidak mengenal cuaca. Mau hujan segede apapun. Atau panas, mereka tetap keluar. Cari apa? Cari uang. Cari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai pengorbanan orang tua tadi dibalas dengan caci maki, dibalas dengan kalimat uf, dibalas dengan kejelekan-kejelekan. Akan tetapi balaslah kebaikan tadi dengan kebaikan. Apa itu? Kalian berbakti kepada mereka. Kalian tidak tahu orang tua kalian di luar sana mencari uang, mencari nafkah untuk membiayai kalian di sini. Agar kalian bisa belajar di sini. Di beberapa tempat banjir, mereka tetap keluar untuk mencari nafkah. Subhanallah. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Apa yang mereka inginkan dari anak-anaknya? Satu, yaitu agar anaknya menjadi anak yang saleh. Satu saja. Mereka tidak menginginkan ini, itu, lain sebagainya. Lah. Mereka menginginkan anaknya bisa belajar. Mereka menginginkan agar anaknya bisa mencari ilmu. Mereka menginginkan agar menjadi anak yang saleh. Karena anak yang saleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang saleh tidak mungkin menyakiti kedua orang tuanya. Anak yang saleh tidak mungkin mengatakan kepada orang tuanya kalimat-kalimat uf. Kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati mereka. Anak yang saleh. Kenapa? Tahu ilmunya bahwa ini termasuk dari dosa besar yang paling besar. Masya Allah. Mereka tidak menginginkan anak-anaknya terlantar. Mereka selalu mendahulukan anaknya daripada mereka sendiri. Kadang orang tuanya belum makan, nanyakan anaknya dulu agar anaknya bisa makan dulu. Orang tuanya gampang, yang penting anaknya makan dulu. Masya Allah. Perlu kita ingat bagi kita semuanya bahwa seseorang yang punya orang tua itu, orang tuanya tidak akan hidup selamanya. Pasti akan meninggal. Pasti. Sehingga bersyukur anak-anak yang masih orang tuanya masih ada, syukuri. Berbuat baik pada mereka, syukuri. Karena ketika salah satu di antara mereka sudah tidak ada, keadaan pasti akan berubah. Atau keduanya sudah tidak ada, keadaan pasti berubah. Berubah. Butuh penyesuaian lagi. Ketika ada yang mengatakan di rumah untuk menyuruh makan ataupun mandi dan sebagainya, maka akan sepi. Tidak akan terdengar suara-suara ya. Mengingatkan kita untuk mandi. Tidak ada lagi. atau ia mengingatkan supaya untuk jangan main jauh-jauh dan sebagainya, akan sepi. Karena suatu saat juga kalian akan menjadi seorang ayah, dan perempuan pun akan menjadi seorang ibu. Apa yang diinginkan? Ingin menginginkan anak yang saleh. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa, bab yang sangat luar biasa, mendidik kita semuanya agar jangan sampai kita terjerumus kepada dosa besar. Dosa besar yang paling besar, yaitu dengan durhaka kepada mereka. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan seseorang itu terputus kecuali tiga: ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekatul jariyah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus, nah, amalannya tidak akan terputus. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita semuanya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Kalian di sini belajar adab, kalian di sini mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka praktekan. Ketika kalian berada di rumah kalian, jangan sampai menyakiti hati-hati mereka. Nah, karena ini dosa, dosanya besar, bahkan dosa besar yang paling besar. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Allah melaknat seseorang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Adakah seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Ini dengan menjelek-jelekan mereka, dengan durhaka kepada mereka, atau seorang anak yang dia mengejek teman orang tua temannya, dan temannya tadi mengejek orang tua kita. Itu termasuk dari melaknat orang tua kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni termasuk dosa besar seseorang yang mencela orang tuanya, mengejek orang tuanya. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana hal ini terjadi?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seorang anak yang mengejek orang tua temannya, temannya tadi mengejek orang tua." Misalkan seorang anak yang mengejek, "Bapakmu begitu, orang tuamu begitu, begini, begini." Dibalas. Temannya tadi mengatakan, "Bapakmu juga begini, begini, begini. Ibumu juga begini, begini, begini." Nabi mengatakan itu termasuk dari seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Kenapa? Ejekan tadi, cercaan tadi akan kembali kepada dirinya. Kenapa? Dia yang mulai. Dan hal ini biasanya orang-orang yang mengejek orang tua temannya akan dibalikan. Orang tua kamu juga seperti ini. Nah, maka hal ini dihindari. Jangan sampai kita melakukan dosa besar atau melaknat orang tua kita sendiri dengan mencaci orang tua teman kita. Tidak boleh. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.